Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan meneruskan pembacaan tentang matan syair Baikuniyah atau nadom Baikuniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baikuni rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahwa beliau ini jarang ulama yang memberikan biografi beliau, karena tidak adanya buku-buku yang menyebutkan secara lengkap keadaan beliau ini. Tapi itu tidak bermasalah. Yang jelas kita mendapatkan manfaat, apalagi para penuntut ilmu, talibul ilm yang di itu tawarib, yang baru belajar, mendapatkan banyak manfaat dari syair yang beliau tulis ini. Tidak masalah seorang mungkin tidak dikenal bagaimana keadaannya, tapi apa manfaatnya dia dapatkan setelah dia meninggal. Telah lewat pada pembahasan-pembahasan telah lewat di pembahasan hadis gharib, demikian juga hadis mursal. Maka di sini akan disebutkan oleh beliau berikutnya adalah definisi hadis al-munqati. Secara bahasa munqati itu artinya terputus. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Baikuni rahimahullah taala, wa qulu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsal. Secara ringkas yaitu wa qulu ma lam yattasil, dan setiap hadis yang dia itu tidak bersambung. Kita lewat pembahasan hadis mutasil. Hadis mutasil yaitu hadis yang setiap rawinya itu mendengar atau mendapatkan dari gurunya. Baik dia dengan lafaz hadatsana akhbarana atau sami'tu, atau bahkan dengan sigah an-ana an dan sebagainya, yang dia itu benar-benar mendengar dari gurunya. Yang penting dia itu adalah mutasil. Ya. Jadi setiap yang dia itu tidak bersambung. Terlibat pembahasan hadis mutasil. Bihali, ini bikuli syai, di setiap keadaan. Ini setiap yang dia itu tidak bersambung sanadnya, isnadu, ini sanadnya. Ini kalau secara mudah itu rantai orang-orang yang menyampaikan hadis itu. Ya, setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, tidak mendengar ya dari gurunya, munqati'ul awsali, maka dia itu adalah munqati, terputus awsali. Ini sambungannya. Maka di sini ya, kalau secara matan ini dari syair ini, bahwa setiap hadis yang sanadnya itu tidak bersambung, maka itu adalah munqati. Adapun di situ ada penjelasan yang lebih lengkap lagi. Disebutkan di definisi hadis munqati ini sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sakhawi di Fathul Mughith, beliau mengatakan al hadis munqati, hadis munqati ya bisa ditulis wal hadis alladhi saqata min ruwatihi rawin wahid. Hadis munqati itu adalah hadis yang terputus, hadis yang terputus atau terjatuh di sini. Terputus satu rawi, ya, au aksar atau lebih dari satu, fi maudhi mutaaddidah, dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Di tempat-tempat apa? Yang banyak. Min ghairi tawali, dengan syarat apa? Tidak berurutan. Demikian. Jadi hadis munqati itu adalah yang terputus rawinya. Umpamanya kalau kita mempermudah, A B C D. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya A B C D ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya B-nya hilang, A kemudian langsung C. Nah, ini namanya apa? Munqati. Satu kan? Atau yang dia itu apa? Mutaaddidah, banyak. A langsung C langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Ini juga dikatakan apa? Munqati. Ya, karena lebih dari satu. Satu atau lebih dari satu. Tapi syaratnya min ghairi tawali. Syaratnya apa? Tidak berurutan. Kalau A langsung ke B kemudian langsung dari Nabi, berarti hilang di situ B dan C. Ini namanya bukan munqati. Ini ada istilah lain lagi namanya mu'dol. Nanti akan lewat juga mu'dol. Terputus langsung dua, berurutan. Paham? Jadi munqati gambarnya seperti itu. Wa la yakunu sakit, dan tidak yang jatuh itu atau yang hilang itu qabla sahabi, sebelum sahabat. Pemain di ini tadi sahabat ya, A B C D dari Nabi. Kalau yang hilang itu D-nya yaitu sahabat, maka ini namanya apa? Namanya mursal. Tidak masuk dalam pembahasan munqati. Paham? Walaupun munqati juga terputus, tapi dia punya istilah yang lain, yaitu mursal. Paham? Itu untuk gambaran lebih mudah. Gambaran lebih mudah, walaupun definisi mursal telah lewat pembahasannya. Jadi kalau yang terputus itu D-nya ini, yang dia itu sahabat, ini bukan dikatakan mukhtai, ini istilah yang lain lagi namanya mursal. Jadi A, B, C langsung dari Nabi, namanya mursal. Paham? Atau awfi awal sanad, atau yang hilang itu awal sanadnya, itu bukan dikatakan mukhtai juga. Itu namanya apa? Mu'alak namanya. Umpamanya gini, langsung dari D, langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau langsung dari B, ya, langsung disebutkan. Itu bukan namanya mukhtai, itu namanya mu'alak. Seperti Imam Bukhari mengatakan, berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya. Nah ini namanya mu'alak. Dia terputus kan, terputus ini, hilang kan. Tetapi apa? Terputusnya mulai dari awal. Nah, itu namanya apa? Itu namanya mu'alak, bukan dikatakan mukhtai. Nah itu gambaran yang lebih mudah seperti itu. Kemudian disebutkan, setelah kita sebut tadi mukhtai adalah seperti itu, gambaran lebih mudah tadi, yang dia itu terputus tadi, bisa diketahui dengan apa? Disebutkan, bisa diketahui dengan tidak adanya pertemuan dia dengan gurunya. Bagaimana bisa tahu? Bisa diketahui dengan tarikh. Umpamanya disebutkan orang ini dia lahir tahun 100. Ternyata dia mengatakan dari guruku, dilihat gurunya ternyata apa, meninggal tahun 102. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Bagaimana umur 2 tahun kemudian mendengar dari gurunya? Kan demikian. Bisa diketahui dari itu. Ya. Bisa diketahui juga dengan apa? Penyebutan para ulama, ternyata orang ini tidak pernah bertemu sama sekali. Dia tidak pernah rengah, tidak pernah melakukan perjalanan yang jauh. Nah, di sini juga diketahui juga seperti kita umpamanya. Kita susah satu sama dengan Syekh Fauzan umpamanya. Ternyata apa? Kita tidak pernah bertemu dengan dia. Nah, itu juga dikatakan pembahasan tentang pembahasan apa? Mukhtai yang khafi, yang tersembunyi. Ini pembahasan. Atau pembahasan tentang masalah mudaris. Ini nanti akan datang pembahasannya. Ini demikian. Kemudian juga dibahas oleh para ulama bahwa mukhtai ini berbeda dengan maqtu. Ya, mukhtai berbeda dengan maqtu. Kalau maqtu telah lewat, maqtu itu adalah ucapan tabi'in. Umpamanya Imam Az-Zuhri mengatakan, ya, demikian juga umpamanya Qatadah mengatakan, nah itu namanya maqtu. Sama dari kalimat qata'a juga, memotong, tapi lain. Mukhtai yang tadi kita sebutkan, maqtu itu ucapan apa? Ucapan tabi'i. Dan mukhtai itu dilihat dari sanad, dari rawi hadis, orang yang menyampaikan hadis. Adapun maqtu itu melihat kepada apa? Melihat kepada matan ucapannya. Maqtu itu ucapan. Ini ucapan Qatadah mengatakan demikian. Nah, itu maqtu. Jadi berbeda antara mukhtai dengan maqtu. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, ya, oleh Syekh Mukbil, apakah mukhtai hadis yang dia itu terputus, ya, dia yang terputus, namanya terputus. A langsung dari C, langsung D dari Nabi. Apakah dia bisa diambil dalil? Kalau di situ ada jalan yang lain juga. Soalnya para ulama, soalnya Syekh Mukbil di sini di Muqtarah beliau mengatakan tidak bisa. Ya. Lakin lau ta'ada dat hadis al-muqati'ah, tetapi kalau hadis yang terputus itu banyak sekali, rubama tartaqi ilal hasan, bisa menjadi hasan li ghairihi. Jadi umpamanya ada Imam Tirmidzi mengatakan A dari C dari D dari Nabi. Kemudian disebutkan lagi juga seperti itu. Ya, umpamanya A dari B kemudian langsung dari D. Nah, seperti ini kalau banyak bentuknya, maka bisa apa? Menguatkan satu dengan yang lain. Ini secara ringkas pembahasan tentang mukhtai sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum.